بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, Fi alamati maradil qalbi wasihatihi, tanda-tanda sakitnya qalbu dan tanda-tanda sehatnya qalbu. Kullu aduwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khasin bihi. Tiap-tiap anggota badan diciptakan untuk melakukan perbuatan, pekerjaan khusus baginya. Kamaluhu fi husuli dzalikal fi'l minhu. Dan kesempurnaan anggota badan adalah dalam keberhasilan untuk melakukan pekerjaan itu. Wa maraduhu ayata'addara 'alaihi al-fi'l alladhi khuliqa lah hatta la yasdun minhu. Dan sakitnya anggota badan adalah ketika tidak dimungkinkan bagi badan itu, bagi anggota badan itu, untuk melakukan pekerjaan yang anggota badan itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan tadi. Hatta lasduru minhu, hingga tidak akan teraih, terwujud pekerjaan itu, au yasduru ma'an nau minal idirab, atau pekerjaan itu teraih, terwujud, akan tapi bersamaan dengan itu ada bentuk-bentuk keguncangan, ketidakstabilan. Famaradul yad, maka sakitnya tangan. Ayata'addar 'alaiha al-batash, yaitu ketika tidak dimungkinkan bagi tangan tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Wa maradul ain ayata'adzar 'alaiha an-nadhar wa ru'yah, dan sakitnya mata, yaitu ketika tidak dimungkinkan bagi mata tadi untuk memandang, untuk melihat. Wa maradul lisan ayata'adzar 'alaihi an-nutq, dan sakitnya lisan ketika tidak dimungkinkan bagi lisan itu untuk berucap. Wa maradil yad wa maradil badan ayata'adzar 'alaihi harakatut tabi'iyyah aw yad'af 'anha, dan sakitnya badan ketika tidak dimungkinkan bagi badan itu untuk melakukan gerakan-gerakan yang semestinya ataupun bisa melakukan tapi dalam keadaan lemah. Wa maradul qalbi, Adapun sakitnya qalbu ayata'adzar alaihi ma khuliqul lahu, maka qalbu itu tidak dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang memang qalbu itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan tadi. Minal ma'rifatillah wa mahabbatihi wa syauqi ila liqa'ih wa inaba ilaihi. Untuk apa qalbu itu diciptakan? Qalbu diciptakan untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk memiliki kerinduan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki keinginan untuk selalu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa itharu dzalika ala kulli syahwatihi, dan mendahulukan, mengutamakan perkara-perkara itu di atas semua di syahwat-syahwatnya. Falau arafa al-'abdu kulla syai' wa lam ya'rif rabbah, maka seandainya seorang hamba mengenal segala sesuatu, akan tetapi dia tidak mengenal Rabbnya, faka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seakan-akan dia itu tidak mengenal sesuatu pun. Walau nala kulla haddin min hududid dunya wa lidzatiha wa syahwatiha wa lam yathfar bi mahabbatillah wa syauqi ilaihi wal unasi bihi, faka'annahu lam yathfar bi liddah wa lan na'im wa la qurratu ain. Dan seandainya seorang hamba meraih semua daripada bagian-bagian dunia, kelezatannya, syahwatnya, akan tapi dia tidak berhasil mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, tidak berhasil untuk memiliki kerinduan kepada Allah, merasakan nikmatnya bermuamalah dengan Allah, maka orang yang seperti ini seakan-akan dia tidak berhasil meraih satu kelezatan pun, tidak berhasil meraih satu kenikmatan pun. Bal idza kanal qalb khalian an dzalika adat tilkal hudud wal lidzat adzaban lahu wa labud. Bahkan ketika kalbu itu kosong dari semuanya tadi, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ketika kalbu kosong di semuanya ini, maka semua bagian-bagian dunia yang dia dapatkan, semua kelezatan yang dia dapatkan akan berubah menjadi siksaan. Dan itu satu kepastian. Fayasiru mu'adzaban bin nafsi makana muna'aman bihi min jihatain. Maka dia pun akan tersiksa dengan perkara-perkara yang sebelumnya memberikan kenikmatan pada dirinya. Dan siksaan itu akan datang dari dua arah. Min jihah hasrati fautihi, yang pertama yaitu dari arah kesedihan ketika kehilangan. Kehilangan perkara-perkara yang sebelumnya mendatangkan kenikmatan tadi. Wa annahu hila bainahu wa bainahu, bagaimana dia terhalangi dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Masyiddati ta'alluki ruhihi bihi, dalam keadaan ruhnya demikian tergantung, demikian terikat dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Wa min jihati fauti ma huwa khairul lahu wa anfa wa adwam. Dan sisi yang kedua, yaitu dari sisi kehilangan perkara yang lebih baik bagi dirinya, yang lebih bermanfaat dan lebih kekal. Haitsu lam yahsul lahu. Karena perkara-perkara yang lebih baik tadi, yang lebih bermanfaat tadi, benar-benar tidak akan pernah teraih oleh dirinya. Fal mahbubul hasil fata wal mahbubul a'zam lam yadfar bihi. Perkara yang disukai, yang telah teraih, akan hilang. Dan perkara yang disukai, yang lebih agung, yang lebih besar, tidak berhasil dia raih. Wa kullu man arafa Allah ahabbah. Dan setiap orang yang mengenal Allah, pasti dia akan mencintai Allah. Wa akhlasal ibadah lahu walabud. Dan pasti dia akan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yu'thir alaihi syai'a minal mahbubat. Dan dia tidak akan mendahulukan sesuatu pun dari perkara-perkara yang disukai di atas rasa cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faman athara alaihi syai'a minal mahbubat faqalbuhum marid. Maka seseorang yang lebih mendahulukan perkara yang dia cintai di atas kecintaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh kalbu orang itu dalam keadaan sakit. Kama anna al-ma'dah idha i'tadat aqlul khabith wa atharathu ala tayyib saqatat anha syahwatu tayyib wa ta'awwadat bimahabbati ghairihi. Maka sebagaimana lambung, perut, ketika dibiasakan makan makanan yang buruk, lebih memilih makanan-makanan yang buruk dibandingkan makanan-makanan yang baik, maka akan hilang selera terhadap makanan-makanan yang baik. Dan akan diganti hingga memiliki kesukaan-kesukaan, memiliki selera yang lainnya, yang tidak baik. Waqad yamridul qalb wa yastadam maraduhu. Dan terkadang kalbu itu sakit. Dan demikian parah sakitnya. Wala ya'rifu bihi sahibuhu. Dalam keadaan orangnya itu tidak menyadari. Listighalihi bin sirafihi an ma'rifati sihati wa asbabiha. Karena kesibukannya. Karena berpalingnya dia dari pengenalan terhadap kesehatan kalbu, dari pengenalan terhadap sebab-sebab sehatnya kalbu. Bal qad yamutu wa sahibu la yash'ur bimautihi. Bahkan terkadang kalbu itu mati dalam keadaan orangnya tidak sadar bahwa kalbunya telah mati. Wa alamatu dhalik annahu la tu'allimuhu jarahatul qabaih. Dan tandanya, tanda kalbu yang telah mati, yaitu kalbu itu tidak akan tersakiti, tidak akan bisa merasakan perihnya luka yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala yuji'uhu jahluhu bil haq wa aqaiduhu al-batilah. Kejahilan dirinya terhadap al-haq, keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada dirinya, tidak membuat kalbu itu merasa sakit. Tidak bisa merasakan sakitnya, tidak bisa merasakan pedihnya. Fa innal qalba idza kana fihi hayah ta'allama bi wurudil qabih alaih. Maka sungguh kalbu, apabila di dalam kalbu itu ada kehidupan, maka kalbu itu akan mengalami ataupun kalbu itu akan merasakan perihnya, merasakan pedihnya. Datangnya keburukan-keburukan pada dirinya. Ketika datang satu keburukan, terasa demikian pedih, terasa demikian perih di dalam kalbu. Tanda besar dalam kalbu itu masih ada kehidupan. Ta'allam bijahli bilhaq bihasabi hayatihi. Kalbu itu akan merasa sakit, merasa pedih dengan sebab ketidaktahuan dirinya terhadap al-haq. Dan rasa pedih, rasa sakit ini seukuran dengan kehidupannya. Semakin hidup kalbu akan semakin bisa merasakan pedihnya kejahilan terhadap al-haq. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Luka tidak akan menimbulkan kepedihan pada orang yang sudah mati. Waqad yash'ur bimaradihi. Dan terkadang orangnya menyadari bahwasanya dirinya itu sakit, bahwasanya kalbunya itu sakit. Walakin yastaddu 'alaihi tahammul mararati dawa wa sabru 'alaiha. Akan tapi terasa demikian berat untuk menanggung pahitnya obat. Terasa demikian berat untuk bersabar atas pahitnya obat. Fahuwa yu'thir baqa alamihi ala masyaqqati dawa. Maka dia lebih memilih tetap dalam keadaan sakit dibandingkan harus menanggung pahitnya obat. Fa inna dawa'ahu fi mukhalafatil hawa. Karena obatnya memang menyelisih syahwatnya, menyelisih seleranya. Wa dzalika as'ab syai' 'ala nafs wa laisa laha anfa minhu. Tentunya ketika demikian keadaan obat itu menjadi perkara yang paling berat, paling sulit bagi jiwa. Sementara tidak ada yang lebih bermanfaat bagi dirinya lebih dibandingkan itu. Wa taratan yutinu nafsahu ala sabr. Dan terkadang orangnya memantapkan diri untuk bersabar. Thumma yanfasihu azimuhu. Kemudian tekadnya itu hilang. Wa yastamiru ma'ahu lidha'fi 'ilmihi wa basiratihi wa sabrihi. Dia tidak bisa menjaga keberlangsungannya. Disebabkan karena lemah ilmunya, lemah basirahnya, lemah kesabarannya. Kaman dakhala fi at-tariqi mukhawwif mufdi ila ghayatil aman. Maka orang yang seperti ini ada seperti seseorang yang dia itu masuk pada suatu jalan yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang demikian menakutkan. Akan tapi jalan ini akan menghantarkan pada tujuan yang penuh dengan keamanan. Wa huwa ya'lam annahu idza sabara 'alaihi inqadal khauf wa aqabahu al-aman. Dalam keadaan dia itu tahu, kalau dia itu bersabar di atas jalan itu, rasa takut akan segera hilang. Dan akan segera diganti dengan keamanan. Fahuwa muhtaj ila kuwati sabr. wa quwwati yaqin bima yasiru ilaihi. Maka tentunya orang ini butuh butuh kekuatan kesabaran, butuh kekuatan keyakinan pada apa yang dia jalani. Wa mata da'ufa sabruhu wa yaqinuhu raja'a li tariq. Ketika kesabarannya melemah, ketika keyakinannya melemah, tentunya dia pun akan berbalik dari jalan itu. Wa lam yatahammal masyaqqatuha. Dia tidak mau menanggung kesulitan-kesulitan dan menempuh perjalanan. Wala siyama in adama rafiq. Lebih-lebih ketika di sana tidak ada teman seperjalanan. Wastauhish minal wahdah. Dan orang ini merasa kesepian dalam kesendiriannya. Wa ja'ala yaqul, dan itu akan menjadikan dia berkata, aina dhahaban nas fali bihim uswah. Kenapa kemanapun orang itu pergi, maka aku akan mengikuti mereka. Wa hadhi hal aktsarul khalq. Dan demikian, wa hadhil hal aktsarul khalqi. Demikian keadaan kebanyakan dari makhluk ini. Mayoritas dari makhluk ini. Wahia allati ahlakathum. Dan keadaan inilah yang membinasakan mereka. Fasabrus sadik la yastauhis min killatir rafiq wala min faqdihi. Maka kesabaran, kesabaran dari seseorang yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kesungguhan, tidak akan merasa kesepian dengan sedikitnya teman. Tidak akan merasa kesepian walaupun kehilangan teman. Idza istasy'ara qalbuhu murafaqah ra'il al-awwal. Ketika kalbunya itu dipenuhi dengan kesadaran adanya teman-teman dari kelompok yang pertama, keluarga yang pertama yang telah mendahului, alladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu mereka-mereka orang-orang yang dikarnikmat oleh Allah tabaraka wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu mereka-mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka inilah sebaik-baik teman. Fattafarrudul abdi fittariqi talabihi dalilun ala sidqi talabihi. Maka kesendirian seorang hamba di dalam jalan pencariannya, maka sungguh itu merupakan dalil, merupakan bukti kejujuran dia dalam mencari. Tidak merasa kesepian, tidak merasa sedih dalam kesendiriannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.